Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di hari yang mulia ini, hari Jumat, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, riwayat Imam Abu Dawud, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafkhatu was-sa'qah wa fihi taqumus sa'ah fa akthirus salata fihi 'alayhi. Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Makanya para ulama rahimahumullahu taala mengatakan hari Jumat adalah Idul Muslimin usbu'iyan. Hari Jumat adalah hari rayanya orang beriman di setiap pekannya. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, dan di dalamnya diwafatkan Nabi Adam. Di dalamnya ditiupkan sangkakala. Di dalamnya diwafatkan seluruh manusia. Dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. Maka perbanyaklah membaca salawat atasku, sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak ibu, saudara-saudari, para penegak keamanan, penertib masyarakat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang mulia ini, hari Jumat 6 Dzulqa'dah 1436 Hijriah. Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Al-Mukhlisin ini, untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saya perhatikan keadaan kita sekarang ini, terdapat di dalamnya tiga keutamaan. Yang pertama, keutamaan tempat. Yang kedua, keutamaan waktu. Yang ketiga, keutamaan pekerjaan. Dan dari mengenal keutamaan ini, nanti ada faedah yang menarik, dan itu adalah pelajaran pertama dalam pembinaan mental kali ini. Keutamaan yang pertama yaitu keutamaan tempat. Kita sekarang berada dalam masjid yang di dalamnya disolati untuk Allah, yang di dalamnya berzikir hanya karena Allah, yang di dalamnya seorang berdoa bermunajat hanya kepada Allah. Masjid tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Artinya, tempat yang paling termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Ini satu, keutamaan yang terkumpul pada diri kita sekarang. Satu. Yang kedua, yaitu keutamaan waktu. Kita sekarang berada di hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan. Saking mulianya, Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan ingat, bapak ibu saudara saudari, para prajurit sekalian, orang yang cerdas adalah orang yang tahu kemuliaan dan kemudian menggunakan kemuliaan tersebut dengan maksimal, tidak membuangnya percuma. Lihat kemuliaan hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, saking mulianya hari Jumat, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna fi yaumil jum'ati lasa'ah la yuafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di hari Jumat terdapat sebuah waktu, bahkan para ulama mengatakan waktu ini sempit, agar kita benar-benar memperhatikan waktu tersebut. Tidaklah seorang berdoa di waktu ini kepada Allah suatu apapun, melainkan kemudian dia bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Ini salah satu keutamaan hari Jumat. Hari Jumat satu-satunya hari yang disebutkan oleh Allah, bahkan dijadikan oleh Allah sebagai nama surat dalam Al-Quran. Surat Al-Jumu'ah. Ini menunjukkan keutamaan yang kedua yang terjadi pada diri kita sekarang. Keutamaan yang ketiga, yaitu keutamaan menuntut ilmu agama. Kita sekarang duduk di dalam suatu kegiatan yang disebut dengan pembinaan mental, sebenarnya di dalamnya adalah menuntut ilmu agama. Ada hadis yang menarik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan sebelum hadis, saya jadi teringat sebuah ayat. Biasanya para polisi itu punya anjing pelacak. Betul apa tidak, Pak? Nama anjingnya apa, Pak? K9. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4. Lihat bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yas'aluna kama dza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wama 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Artinya mereka orang-orang Muslim dan juga orang-orang kafir bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mada uhilla lahum?" Apa yang dihalalkan untuk kami, untuk mereka? Dari makanan-makanan itu apa yang dihalalkan? Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhilla lakumut thayyibat." Dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ. Dan apa saja yang diburu oleh anjing yang sudah diberikan pendidikan, sudah diberikan pengajaran. Jadi kalau dalam agama Islam, itu kita boleh berburu dengan alat senapan, boleh berburu dengan hewan buruan. Anjing kita jadikan sebagai alat buruan. Lihat, anjing saja tatkala dia berilmu dibedakan dengan anjing yang tidak berilmu. Kalau anjing biasa kemudian dia menangkap rusa, kemudian digigit oleh dia, haram untuk kita memakannya sebagai seorang muslim. Tapi kalau anjing yang sudah diajari kemudian kita lepas agar menggigit ataupun menerkam rusa, maka itu halal. Ini bedanya anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Menunjukkan keutamaan ilmu agama. Kemudian, salah satu keutamaan ilmu agama, kalau kita lihat dengan logika kita, semua dari kita tidak mau dan tidak sudi dikatakan, kalau dipanggil, bodoh, sini kamu. Ada yang mau? Tidak mau. Itu logika dasar manusia. Bahwasanya itulah bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Disinilah terletak keutamaan menuntut ilmu. Dan hadis yang ingin saya sebutkan tadi, coba perhatikan hadisnya menarik, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmidzi. Dan mudah-mudahan setelah hadis ini, bapak, ibu, para prajurit, dan juga pegawai di kepolisian kota Madiun ini senantiasa lebih condong untuk menuntut ilmu agama. Coba perhatikan. Sebelum itu, sebelum menyebutkan hadis, saya sering mendapati di pesawat orang baca buku, baca koran. tidak terlarang, bukan haram. Tapi mbok yau yang dibaca itu adalah buku agama, Al-Quranul Karim. Alangkah indahnya kalau seandainya kita baca koran, kalau kita tidak tahu berita, tidak kita dikatakan bodoh. Kalaupun tahu, tidak rugi. Tidak dikatakan kita pandai, kalaupun tahu kita tidak rugi. Tidak tahu kita tidak rugi. Tetapi ketika kita tidak bisa baca Quran, hafalan cuma 3 kul. Pak, umurnya berapa? Umurnya 30, 40, 50. Tadi yang saya mengantar saya Pak Yusuf, umurnya 50-an. Ada sebagian orang ditanya, umurnya berapa Pak? 30, 40, 50. Hafalan Qur'annya berapa Pak? 3 kul Ustaz. 3 kul paham Pak? Kul huwallahu ahad, kul a'udzubi rabbil falaq, kul a'udzubi rabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna a'taina. Ya? Lalu kemana selama ini kita? Nah ini Bapak Ibu Saudara Saudari, perhatikan baik-baik hadis berikut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, niscaya Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, orang yang menuntut ilmu niscaya akan dimudahkan jalan menuju surga. Pertanyaan timbul, bukankah sholat juga jalan menuju surga? Puasa, zakat, haji, baca Quran, berbakti, berdoa kepada orang, berdoa, berzikir, bukankah itu jalan menuju surga? Kenapa menuntut ilmu jalan untuk menuju surga yang dimudahkan oleh Allah? Maka jawabannya, kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa zakat, haji, umroh, berdoa, berzikir dengan baik dan benar kecuali dengan ilmu agama. Itu rahasianya. Maka intinya yang ingin saya sampaikan, poin pertama ini, kita bersyukur di dalam keadaan kita sekarang mempunyai 3 keutamaan. Keutamaan hari, hari Jumat. Keutamaan tempat, masjid. Keutamaan pekerjaan, yaitu menuntut ilmu agama. Nah, pelajarannya apa Ustaz? Perhatikan baik-baik. Tidak semua orang dimudahkan untuk beramal ibadah. Yang saya ingin singgung, poin pertama adalah, Pak, sering saya berhadapan dengan beberapa orang, kalau duduk bersampingan dengannya, yang ada cuma mengeluh. Ustaz, saya terlilit hutang. Ustaz, kontrakan rumah belum bayar. Ustaz, anak saya belum beli alat-alat sekolah. Ustaz, istri saya sakit, belum sembuh-sembuh. Ustaz, saya sendiri Ustaz ingin nikah lagi. Ini tidak tahu diri ya. Sudah banyak masalah, dia nambah dirinya masalah sendiri. Orang ini sering mengeluh akan kehidupannya. Maka saya ingin mengupas pada poin pertama ini, ternyata nikmat Allah bukan hanya sekedar uang, harta. Rubah mindset kita. Kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Kalau dapat rapel gaji ke-13. Kapan ngucapin alhamdulillah? Kalau dapat bonus uang. Kalau dapat uang, tips, dan semisalnya. Yang berkaitan cuma dengan harta, baru kita mengucapkan alhamdulillah. Padahal di sana lebih banyak nikmat Allah yang patut disyukuri. Di antaranya, apa yang terjadi pada diri kita sekarang? Dimudahkan dalam beribadah. Saya beri contoh yang lain, Pak. Orang diluaskan rezekinya, dilapangkan kesempatannya, tetapi belum pernah menginjakkan kakinya ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi giliran ke luar negeri ataupun luarnya luar negeri, Nah, itu saya kesal sudah berarti. Luar negeri ataupun luarnya luar negeri. Itu dia mau keluar ribuan dolar. Padahal yang dilihat cuma sebagian besar cuma aurat. Orang ciuman di tengah jalan. Mendingan kalau ciuman antara laki-laki perempuan. Laki-laki dengan laki-laki. Coba. Bukankah tak kala orang yang disempitkan rezekinya. Tapi dia mampu untuk berjalan ke sana. Ke tanah paling suci di dunia. Tanah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Paling suci di dunia. Tidak ada yang lebih suci dari itu. Dia mampu untuk mengumpulkan hartanya pergi ke sana. Ini bukankah kemudahan? Maka intinya Pak, poin pertama kita adalah salah satu nikmat Allah terbesar yang sering dilupakan oleh manusia. Yaitu dimudahkan seseorang untuk beribadah. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustaz, sepertinya sholat berjamaah di dalam agama Islam itu menyulitkan umat Islam deh, Ustaz. Masa harus sholat berjamaah di masjid? Kan bisa sholat di mana saja. Apalagi untuk para bapak-bapak polisi. Lihat, mungkin bapak-bapak tidak pernah terucapkan seperti itu. Ada orang yang berucap seperti itu. Intinya dimudahkan seseorang beramal ibadah itu nikmat Allah. Seperti kita sekarang dimudahkan duduk untuk mengkaji ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat di tempat yang paling mulia, tiga keutamaan sekaligus kita raup. Sekali dayung 3 pulau terlalui. Subhanallah. Lihat, Bapak pernah berpikir enggak ketika ngangkat tangan, Allahu Akbar. Pernah berpikir ini adalah kemudahan dari Allah? Tak kala kita berpikir ini kemudahan dari Allah, maka kita benar-benar akan bersyukur kepada Allah. Karena di luar sana masih banyak jangan mau sholat. Mikir sholat aja enggak. Bahkan sampai menghina. Kalau ada temannya sholat dibilang, nitip ya. Nitip. Sholat nitip gimana? Ya, ini adalah nikmat Allah yang patut disyukuri, yaitu mudah dalam beribadah kepada Allah. Dan itu lebih luar biasa dibandingkan hanya sekedar 10 juta, bahkan mungkin 1 miliar. Mudah dalam beribadah. Seseorang kadang-kadang sulit untuk beribadah kepada Allah. Saya pernah punya kawan tugasnya bagian finansial. Di sebuah perusahaan di Arab Saudi. Saya sebagai pengetahuan, saya baru pulang ke Indonesia, menetap di Indonesia ini baru 2 tahunan ini. Setelah kuliah di Madinah, saya diterima kerja sebagai da'i dan penerjemah di Islamic Cultural Center Damam selama 7 tahun. Baru 2 tahun kurang, 2 tahun saya tinggal di Indonesia. Maka saya kenal benar bagaimana pekerja-pekerja, tenaga kerja di Indonesia. Lihat Pak. Saya pernah kajian seperti ini, kita dihadapkan para tenaga kerja. Kemudian datang orang tergopoh-gopoh. Ustaz tolong saya. Pak, kenapa Pak? Sebentar, saya ingin menyelesaikan kajian, nanti baru sesi tanya jawab, kita saling berbagi. Tidak Ustaz, saya ingin bertanya sekarang. Oleh, silahkan. Kata beliau, Ustaz, saya ini di kampung Muddin. Muddin itu apa Pak? Hah? Seorang yang ngurus masjid. Muadzinnya ya dia, kadang-kadang ia jadi imam, kadang-kadang plus makmumnya sekalian. Karena di masjidnya enggak ada imam, enggak ada makmumnya. Saya muadzin, Ustaz. Di Indonesia, tetapi di sini di tanah Arab, beberapa kilometer saja dapat Mekah, dapat Madinah, saya malah tidak sholat. Lihat. Nikmat Allah terbesar seseorang dimudahkan untuk ibadah. Yang ibadah itu adalah tujuan saya dan bapak ibu sekalian ada di dunia ini. Ini yang kadang-kadang kita kurang syukuri. Nikmat nanti sholat Jumat, nikmat duduk di masjid, dengarkan khutbah. Satu-satunya majlis ilmu yang wajib dihadiri oleh setiap muslim. Yaitu khutbah Jumat. Itu ibadah. Saya pernah mendapati di salah satu kota besar. Lihat ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Jumatan, mungkin dengan pakaian seragam yang rapi karena ingin menghadap Allah. Kalau perlu mungkin pakai peci karena ingin menghadap Allah. Ada orang yang sholat Jumat sekedarnya. Misalkan saya pernah mendapati celana selutut. Celana selutut. Pakai baju kaos oblong. Kemudian pakai sarung. Datang itu, Jumatan itu, persis seperti orang lagi siskamling. Jumatan. Coba bayangkan, apakah kita berani kalau masuk kerja seperti itu? Akan diapakan oleh Bapak Kapolres kita. Ya, setelah masuk ke dalam masjid, kemudian mendengarkan khotbah. Mendingan kalau dengerin khotbah, ngobrol. Satu-satunya majelis ilmu yang wajib dihadiri setiap muslim, khotbah Jumat. Ngobrol. Habis iqamah, kemudian sarungnya diturunkan, baru diikat di pinggang. Ternyata kaos oblongnya mendingan tidak ada tulisan. Tulisan di belakangnya apa? Ngapain lu lihat gua? Itu sholat Jumat, Pak. Lihat, seseorang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, nikmat Allah terbesar. Syukurlah, bersyukur kepada Allah. Ada nikmat. Ya, jadi poin pertama ini saya ingin merubah mindset kita, pola berpikir kita. Ada nikmat yang lebih pantas untuk disyukuri. Di antaranya adalah nikmat hidayah, mudah beribadah, mudah menjadi seorang muslim. Bapak bayangkan, saya pernah dalam sebuah kajian diceritakan oleh jamaah kajian, Ustaz, kasihan perempuan itu. Kenapa? Ketika ingin seseorang mungkin diberikan petunjuk oleh Allah masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus ngumpet-ngumpet untuk duduk di majelis ilmu. Karena mungkin tidak nyaman dengan keluarganya yang berbeda keyakinan. Lihat, bapak mungkin, bapak ibunya Islam, kakek neneknya Islam, buyutnya Islam, tidak ada kesulitan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara-saudari, kembali ke permasalahan. Mudah dalam sholat, mudah dalam puasa, mudah dalam zakat, mudah dalam haji, itu adalah nikmat yang perlu disyukuri. Ini poin pertama. Rubah cara berpikir kita tentang syukur. Sekarang saya ingin tantang bapak ibu saudara-saudari sekalian. Jika ada yang bisa jawab, saya kasih duit 100 ribu. Jarang-jarang Ustaz bagi-bagi duit kan? Nikmat apa? Ini juga tujuannya adalah merubah cara bersyukur kita. Bukan hanya uang yang perlu disyukuri. Yang dengan ini akhirnya hati kita menjadi lapang, menjadi syukur, menjadi ridha dengan pemberian Allah. Yang dengannya kita jauhkan hal-hal yang maksiat dari mencari rezeki yang haram. Coba perhatikan, nikmat apa yang lebih besar dibandingkan nikmat harta, dibandingkan nikmat rumah megah, mobil mewah. Nikmat apa tadi, Pak? Mau 100 ribu, Pak. Silakan, Pak. Ya, perhatikan baik-baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nikmat sehat, salah satu nikmat sehat yang sangat luar biasa apa? Mata, Pak. Nek kalau orang tuna netra ada di sini, mohon maaf kepada yang tuna netra. Saya katakan, Pak, itu rumah di depan bapak, rumahnya megah, mobil mewah. Itu emas, perak, kiloan. Bukan kilauan saja, kiloan. Itu semua milik bapak. Apa yang dikatakan oleh tunanetra ini? Mana Ustaz? Gelap. Gelap Ustaz. Gak ada nikmatnya, gelap. Ini rahasia firman Allah dalam surat Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata? Seorang ulama besar abad kelima Hijriah, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, berkata, setiap kali membaca ayat ini, surat Al-Balad tadi, ayat ke-18 kalau tidak salah, beliau setiap malam membaca ayat ini, beliau menangis. Ketika ditanya, "Ma abkak?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Fudail? Beliau mengatakan, "Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima?" Apakah engkau wahai fulan pernah suatu malam bersyukur kepada Allah? Kita ini sekarang kurang bersyukur dari sisi karena terlalu banyak nikmat. Coba Pak, lampu di rumah kita kalau malam itu dimatikan semua. Seperti dulu ketika tidak ada listrik. Matahari terbenam yang ada gelap gulita. Makanya beliau mengatakan, apakah engkau suatu malam pernah bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat apapun? Kalah emas Pak, kalau seandainya dibanding dengan dua mata kita. Bukti nyata kalahnya emas, kalahnya rumah mega, mobil mewah, apalagi hanya sekedar pangkat naik jabatan, kalah. Apa bukti nyatanya? Pak, Bapak matanya saya congkel ya Pak, tapi Bapak jadi Kapolri. Mau? Nggak akan mau. Pak, Bapak matanya saya congkel ya Pak, saya kasih mobil nih, Mercy, Ferrari, harganya miliaran, mau? Nggak akan mau. Oh, gimana mau naiknya dalam keadaan dia buta? Bukti bahwa nikmat mata sangat luar biasa dibandingkan sekelas apapun dari harta dunia. Maka bersyukur Pak kepada Allah, cara bersyukurnya kita rubah. Bukan hanya sekedar harta yang kita perlu, alhamdulillah. Di antaranya mudah dalam beribadah. Di antaranya seseorang diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hal yang kedua, itu poin pertama. Hal yang kedua masih berkaitan dengan yang ketiga, yang pertama. Tapi saya sebutkan secara tersendiri karena penting. Saya tadi searching di internet tugas pokok kepolisian negara itu apa sih? Saya dapati tiga. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Betul nggih? Betul. Ini tugas mulia. Ini kalau Bapak keluar setiap hari kerja, mengamalkan ini, tancapkan dalam ini, setiap hari Bapak dapatkan pahala. Ini tidak mujamalah, artinya tidak karena saya di hadapan polisi, enggak. Tetapi begitulah bapak-bapak sebagai prajurit, ibu-ibu sebagai prajurit, ditakdirkan oleh Allah mempunyai tugas seperti ini, menjaga keamanan. Yang saya ingin ambil adalah salah satu nikmat Allah juga masih koma Pak, saya ingin cerita yang lain. Ingat, juganya masih koma, saya ingin cerita yang lain. Dulu di Jawa Timur, mungkin di ibu kota, pernah berita di media sosial, sebuah tempat lokalisasi ingin ditutup. Betul? Betul. Apa yang terjadi? Rela mereka? Enggak. Aturan mereka senang dinasihati. Sebelum ajal menimpa dinasihati. Berhenti dari pekerjaan ini. Nanti kematian mendatangi. Aturan senang. Ini tidak. Malah pasang badan. Sampai titik darah penghabisan. Saya akan mempertahankan daerah ini. Orang sampai titik darah penghabisan mempertahankan agama dan negara. Ini malah mempertahankan tempat lokalisasi. Apa dibalik itu, Pak? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena dibaliknya ada uang. Dibaliknya ada uang. Nah, kaitkan dengan Bapak sekarang. Bersyukur, Pak. Tidak punya pekerjaan seperti itu. Bahkan pekerjaannya mulia, menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum. Itu kan siapa yang milih? Siapa yang mentakdirkan? Allah. Intinya poin kedua, salah satu nikmat Allah terbesar, seseorang dijauhkan dari maksiat. Kita ketika mendengar berita, saya di Banjarmasin mendengar berita, Subhanallah, ini nenek umur 60 tahun, pasiennya ketika menjadi seorang prostitusi, pasiennya anak-anak SD, merusak bangsa ini. Marah kita, kesal kita kepada nenek tersebut, 60 tahun bukannya mikirin tanah untuk kuburnya, Ini malah jual aurat. Tapi coba rubah cara berpikirnya. Apa itu? Alhamdulillah, saya tidak diberikan pekerjaan seperti itu. Bisa dipahami maksud saya, Pak? Bersyukur, Pak, kepada Allah. Dijauhkan dari maksiat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari dosa dan maksiat. Banyak saya diceritakan oleh beberapa orang yang pernah melakukannya. Kemudian dia bertaubat, Ustaz. Orang mencari rezeki itu kadang-kadang kotor sekali. Terutama yang berkaitan dengan syahwat. Misalkan Ustaz, ada di sebuah daerah, ini saya berbicara di hadapan bapak-bapak penegak keamanan tidak mengapa, agar nanti diketahui apa yang terjadi di masyarakat. Di antaranya Ustaz, perempuan telanjang bulat dalam keadaan gelap gulita, tidak ada satu cahaya pun kecuali cahaya bulan, rembulan. Yang ingin menikmati perempuan tersebut boleh dilihat asal jangan dipegang. Caranya bagaimana? Disediakan korek. Tapi mohon jangan dikerjakan ini ya. Ini contoh aja ini. Jangan-jangan jadi pekerjaan nanti. Lihat, perhatikan. Beli korek harga 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Sesuai dengan kecantikan perempuan tersebut. Dinyalakan koreknya, kemudian dinikmati. Dari ujung sampai ujung, ujung rambut sampai ujung kaki. Dinikmati. Habis korek berarti habis selesai kesempatan untuk melihat perempuan tersebut. Nyalain, beli lagi, nyalain lagi. Terus seperti itu. Lihat, orang mencari rezeki dengan cara seperti itu. Bapak ditakdirkan oleh Allah, ibu ditakdirkan oleh Allah mencari rezeki dengan cara menjaga keamanan. Yang nanti saya akan sebutkan, keamanan nikmat Allah terbesar, bahkan mengalahkan nikmat uang. Kita ambilkan nanti dari hadis-hadis Rasul. Bukankah indah? Bukankah ini nikmat Allah yang perlu kita syukuri? Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya pernah berhadapan di Makassar. Yang mengundang saya pada waktu itu salah satu manajer perusahaan badan milik negara untuk mengadakan kajian di hadapan pegawainya. Kemudian setelah itu kita makan bersama, saya cerita kepada bapak tersebut atau bertanya, Pak, orang sekali berbapak dengan kedudukan yang begini, direktur dan segala macam, pernah enggak mendapatkan ujian? Oh iya Ustaz, saya mendapatkan ujian 3 sekaligus. Ujian harta, wanita, tahta. Bagaimana Pak ceritanya? Saya suatu ketika makan di rumah makan, datang perempuan. Perempuan dengan pakaian serba setengah. Setengah paha, setengah lengan, setengah dada. Entah akalnya juga setengah atau enggak paham juga. Ya. Membawa harta, uang tumpukan. Kemudian membawa kertas, kalau saya tanda tangani saya naik jabatan. Jadi 3 godaan sekaligus ada di hadapan beliau pada waktu itu. Maka saya langsung kejar, Pak. Jujur Pak, Bapak jangan bohong sama saya. Apa yang Bapak kerjakan saat itu? Alhamdulillah Ustaz, saya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada perempuan tersebut, "Dek, kamu dengan begini, saya sebagai laki-laki nafsu birahi saya naik." Saya kemudian menyelutuk, iyalah naik Pak, kalau enggak naik, itu namanya abnormal. Lihat, kemudian perempuan tersebut sampai malu semalu-malunya dan kabur, menangis, meninggalkan semua yang dia bawa. Bayangkan, saya membayangkan pada waktu itu, kalau aktornya bapak ini diganti dengan Ahmad Zainuddin, apa kabar? Lihat cerita Nabi Yusuf, biar lebih luar biasa lagi. Lihat cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu laki-laki. Tentunya syahwat kepada perempuan sangat luar biasa. Nabi Yusuf itu anak muda. Tentunya waktu itu ya muda. 40-an. Waktu itu beliau sangat juga berhasrat kepada perempuan. Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu budak. Kalau budak diapakan saja oleh majikannya harus nurut. Yang keempat. Nabi Yusuf pada waktu itu musafir. Orang musafir seperti saya sekarang. Musafir itu sangat cenderung kepada maksiat. Karena istri enggak ada, Pak RT enggak lihat. Makanya bapak-bapak hati-hati kalau lagi tugas keluar kota jauh dari keluarga. Ibu-ibu, hati-hati itu. Ya, yang musafir cenderung kepada maksiat. Apalagi di zaman sekarang sangat mudah untuk mencari maksiat yang berkaitan dengan syahwat hawa nafsu. Kemudian yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu mendapatkan jasa dari gubernur Mesir, dia yang merawat. Akhirnya artinya Nabi Yusuf harus membalas jasa tersebut. Yang keenam, godaan Nabi Yusuf, beliau berhadapan dengan Zulaikha, istri gubernur Mesir. Orang Mesir cantik-cantik. Kalau enggak percaya pergi ke Mesir. Yang keenam, ini perempuan Zulaikha. Yang ketujuh, Zulaikha berdandan habis hampir setengah telanjang. Yang ketujuh, yang ngajak untuk berzina Zulaikha. Yang kesepuluh, yang Zulaikha adalah penguasa di istana tersebut. Kenapa harus penguasa, Pak? Karena orang kalau mau berzina, kalau dia tidak punya kuasa, berzina sembarangan ditangkap Satpol PP, Pak. Ya? Kalau penguasa dia katakan, makanya Allah berfirman, "Wa ghallaqatil abwab." Zulaikha menutup seluruh pintu. Kata Zulaikha, "Tutup pintu dari luar." Artinya pintu itu tidak bisa dibuka dari dalam kecuali dengan perintah Zulaikha. Lihat godaan Nabi Yusuf begitu luar biasa. Tapi Nabi Yusuf selamat. Sekarang Pak, ganti. Coba ganti aktornya. Nabi Yusuf kita ambil, aktornya diganti dengan Ahmad Zainuddin. Ah, kira-kira gimana? Bisa selamat gak? Nabi Yusuf alaihissalam yang robek belakangnya. Baju belakangnya robek. Kalau Ahmad Zainuddin yang robek mananya? Gak ada yang jamin, Pak. Maka poin kedua yang saya sebutkan tadi yaitu, seseorang dijauhkan dari maksiat itu nikmat Allah terbesar. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya yaitu para pencari cahaya. Tadi saya menyebutkan nikmat aman. Aman di dalam Islam adalah nikmat yang sangat luar biasa. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan nikmat aman dibandingkan nikmat rezeki. Coba sebelum saya sebutkan ayat, lihat sekarang di negara-negara mana saja yang tidak aman. Makanya ajaran Ahlussunnah, ya, ajaran Nabi yang kadang-kadang kebanyakan ustadz-ustadznya jenggotan, kemudian celananya mungkin di atas dua mata kaki, jangan dianggap teroris itu, Pak. Ya. Ini kita paling sulit sudah untuk menepis tuduhan ini. Ini saya kerjakan seperti ini karena ajaran Rasul, bukan karena teroris. Yang ngebom itu bukan ajaran Islam. Sama sekali bukan ajaran Islam. Yang suka mengkafirkan orang bukan ajaran Islam. Itu ajarannya Khawarij yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Lihat, semua yang melakukan pemberontakan di negara-negara, mana ada sekarang tenang? Enggak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha mala. Taat, patuhi pemerintahmu. Meskipun dia mengambil hartamu, memukulmu. Sekarang, Pak Jokowi dan berserta jajaran di bawahnya. Mana ada mukul kita? Mana ada mengambil harta kita? Maka semestinya harus lebih taat lagi. Semestinya harus lebih patuh lagi. Selain dalam perihal maksiat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La ta'ata li basharin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perihal hal yang ma'ruf, yaitu ketaatan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat atau ajaran Islam sangat mencela semua pergerakan-pergerakan yang menimbulkan ketidakamanan nasional, apapun bentuknya. Karena keamanan lebih utama dibandingkan dapat duit, Pak. Orang banyak harta, tapi enggak aman. Lihat ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 126. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim, rabbi ja'al hadha baladan aminan, warzuq ahlahu minat thamarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Minta keamanan dulu. Baru setelah itu, dan berikan rezeki kepada penduduknya dari rezeki-rezeki yang banyak. Aman dulu, baru bisa ngais rezeki. Saya ingat pada tahun 98, ketika rame-ramenya menurunkan Bapak Presiden pada waktu itu, subhanallah Pak. Bapak mungkin tidak pernah melihat bagaimana penjarahan di depan mata. Penjarahan, tidak ada stabilitas keamanan nasional. Tidak ada yang dipercaya, polisi gak bisa dipercaya pada waktu itu. Semuanya, akhirnya orang bawa kulkas dari mall itu. Becak bawa televisi, bawa. Subhanallah. Harta seorang muslim yang aturan haram untuk diambil. Darah seorang muslim, darah Pak, permasalahan darah dalam agama Islam itu tidak mudah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lazawalud dunya ahwanu 'indallah min ihraqi damin muslim." Sungguh hancurnya dunia itu lebih ringan, lebih rendah di sisi Allah dibandingkan meneteskan darah seorang muslim. Kalau dia sudah tetap keislamannya, tidak boleh kita keluarkan Pak dari Islam sampai jelas-jelas dia keluar dari agama Islam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, makanya ketika kita berbicara para pencari cahaya, saya mulai dengan nikmat aman. Nanti akan ada hubungannya dengan cahaya-cahaya yang akan kita maksudkan. Bapak Ibu saudara-saudari, lihat lagi bagaimana nikmat aman sangat berfungsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ard kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhi irtada lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dari kalian dan beramal saleh, kalian akan menjadi adik kuasa pemimpin di dunia dan menetapkan agama di tengah-tengah kalian. Jadi orang beragama, salah satu nikmat aman, kenapa sangat utama? Karena dia dengan aman orang bisa sholat. Saya pernah waktu di Madinah punya kawan orang Libya. Mereka mengatakan, orang Libya, mereka mengatakan, kalau kami di Libya ketahuan sholat 5 waktu di masjid, maka itu dianggap teroris. Harus diciduk oleh kepolisian. Lihat, enggak aman. Gara-gara tidak aman, tidak bisa ibadah. Ini salah satu nikmat aman yang sangat luar biasa. Makanya saya katakan tadi kepada bapak-bapak, dari prajurit kepolisian, salah satu nikmat Allah terbesar bagi bapak ditakdirkan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Ini salah satu nikmat Allah terbesar bagi seseorang. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi polisi ataupun polwan. Tidak semua orang ditakdirkan untuk mengayomi masyarakat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim, sifat yang sangat integritas dalam diri seorang muslim adalah orang lisan dan tangannya terjaga dari menyakiti seorang muslim. Nah bapak bukannya menjaga lisan dan tangan lagi, bapak yang menertibkan keamanan agar lisan dan tangan terjaga. Bukankah ini nikmat Allah terbesar? Lihat ayat tadi, la yastakhlifannahum fil ardh, Allah akan memberikan khalifah di bumi, di muka bumi, dan menetapkan agama, mudah beragama. Di sebagian daerah Pak, jangan mengerjakan sholat 5 waktu, azan gak boleh. Alangkah indahnya di negara kita ini. Maka siapa saja, Saya jadi ingat waktu itu kejadian di Mesir. Ulama-ulama Arab Saudi mengatakan, memberikan fatwa. Wahai rakyat-rakyat Mesir, masuk kalian ke dalam rumah kalian. Jangan keluar. Jangan memberontak pemerintah. Keluar. Jangan masuk kalian ke dalam rumah kalian. Itu fatwa ternyata sangat dibutuhkan sekarang. Jangan pernah ada pergerakan untuk memberontak pemerintahan yang sah setelah dipilih. Karena keamanan lebih luar biasa dibandingkan kezaliman. Kalau sudah tidak ada keamanan, yang ada hanyalah kehancuran, ketidakstabilan, tidak ada yang ditaati. Bayangkan Bapak sekarang di lalu lintas, polisi lalu lintas. Kalau tidak ada polisi lalu lintas, bagaimana keadaan lalu lintas? Tabrakan di mana-mana. Itu bukti nyata keamanan harus ada yang mengatur. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, kita di dalam ajaran Islam, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau penegak hukum, pemerintah mempunyai kesalahan, kita harus memberikan nasihat, itu pun tidak boleh di depan khalayak ramai. Harus berdua-duaan. Cara Islam seperti itu. Bapak saja sekarang punya anak, kemudian anak bapak memberitahukan bapak di hadapan khalayak ramai. Bukankah kita sangat marah? Begitulah pemimpin ketika diberikan nasihat di hadapan khalayak ramai. Maka semua ajaran atau semua ajakan yang mengajak untuk keluar, berontak, bahkan hanya sebatas unjuk rasa pun yang menyebabkan kemacetan, itu harus dijauhi. Karena ada cara lain yang dianjurkan dalam agama Islam. Taib, Bapak Ibu, wala yumakkinallahu fil ard, kalian akan menjadi khalifah di bumi, kemudian tetap agama dan menjadikan rasa takut menjadi aman. Lihat, Allah menyebutkan keamanan. Lihat lagi dalam surat Quraisy, ini ayat yang ketiga sudah saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Sembahlah Allah yang memiliki Ka'bah ini, yang telah memberikan, menghilangkan rasa lapar dan memberikan keamanan. Lihat, subhanallah. Keamanan bisa menjaga agar datang makanan, agar stabilitas ekonomi jalan, dan semisalnya. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan sebenarnya itu hanya sebatas mukaddimah. Yang ingin saya sampaikan adalah di sana ada yang disebut dengan al-amnul umma, keamanan yang sangat besar. Lebih luar biasa daripada hanya keamanan dunia. Keamanan apa itu? Keamanan akhirat. Ini lebih luar biasa dibandingkan keamanan dunia. Orang sesukses apapun di dunia, tapi kalau masuk neraka, gak sukses. Lihat Fir'aun, raja yang paling sukses, paling berkuasa, tapi jangan di akhirat. Di dunia tobatnya gak diterima, di akhirat diancam selama-lamanya di neraka. Berarti gak sukses. Ini dari tahta. Lihat Karun. Karun itu disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 76-84. Mudah-mudahan Bapak punya waktu untuk baca Quran. Sebagian orang kadang-kadang punya waktu untuk langganan koran, tapi belum punya waktu untuk membaca Al-Quran. Sebagian orang kadang-kadang punya waktu untuk bahkan hafal untuk acara-acara berita. Sebelum ngantor harus dengar berita dulu. Tapi kadang-kadang sebagian orang belum punya waktu rutin untuk membaca Al-Quran. Padahal Allah berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيْ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah sengsara. Maka Bapak Ibu, lihat surah Al-Qasas nanti di rumah 76-84. Kalau kesuksesan diukur dengan kekayaan, maka Karun adalah makhluk paling sukses. Kenapa? Karena kekayaannya dibawa, kuncinya, dibawa oleh puluhan kuda yang begitu banyak. Kuncinya itu, baru kuncinya, belum kekayaannya. Bahkan kalau di Masjid Mukhlisin ini, digali di bawah tanah terdapat harta. orang akan menyebutnya harta ini sinten? Harta karun. Kenapa? Karena bukan berarti itu istilah ya harta karun. Berarti itu adalah maksudnya hartanya si karun. Bukan kirun, kirun pelawak. Karun. Harta karun. Kenapa? Padahal karun belum sampai ke Madiun. Hah? Kenapa? Karena karun simbol kekayaan dunia. Lalu apakah sukses? Ini saya singgung sedikit-sedikit yang di dalam hatinya kesuksesan, harta banyak, pangkat tinggi, mobil mewah, rumah mega. Ya, bukan itu ukuran kesuksesan. Ya, lihat karun. Karun simbol kekayaan dunia. Saya baru baca kemarin sebuah penelitian bahwa sekian banyak orang kaya, terkaya di dunia yang muslimnya cuma 10%, kurang dari 10%. Menunjukkan bahwasanya kekayaan dunia bukan ukuran kesuksesan. Karena kalau sukses maka niscaya orang muslim akan diberikan kepada oleh Allah hanya kekayaan hanya kepada orang muslim. Ini enggak. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa standarisasi kesuksesan bukan itu. Kadang sebagian orang tua nelpon kawannya, "Jeng, alhamdulillah Jeng, anakku sekarang sudah jadi wong." Loh, kenapa? Karena pangkatnya sudah tinggi. Jadi kepala bagian di kepolisian sudah jadi wong. Berarti sebelum jadi kepala bagian jadi apa? Ini Bapak Ibu. Ini kenapa? Itu adalah cuplikan kecil dari sebuah nilai kesuksesan bagi seseorang. Kalau ada anak laki-laki melamar anak perempuan kita, sebagian orang tua kadang-kadang pertanyaan pertama yang ditanyakan anak laki-laki si pelamar tersebut belum duduk, belum ditanya nama. Pertanyaan pertama yang ditanyakan, anak saya mau dimakani apa? Jawabannya mudah, Pak. Makan nasi, enggak mungkin makan batu. Artinya pekerjaanmu apa? Pertama kali. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardana dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika telah datang kepada kalian laki-laki yang ingin melamar anak perempuan kalian, yang kalian relai agama, satu. Kemudian budi pekerti, akhlak, dua. Maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke permasalahan tadi. Bahwa keamanan hakiki ternyata karun tadi bagaimana nasibnya? Jangankan di akhirat, di dunia dia disiksa oleh Allah. Seluruh harta kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Tanda Allah menyiksa dia. Kalau kekayaan adalah tanda ataupun kekuasaan adalah tanda kemuliaan, maka niscaya Bilal tidak dijamin masuk surga. Bilal mantan budak, berkulit hitam, paras mungkin tidak terlalu ganteng, tidak seperti bapak-bapak sekalian. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi apa yang terjadi kepada Bilal? Beliau jangankan masuk surga, suara sendalnya Bilal ada di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Maka ini kesuksesan hakiki, ini keamanan hakiki. Bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka? Makanya saya kasih judul tema kita ini para pencari cahaya. Kenapa, Pak? Karena di akhirat kita itu semua dari kita, tidak ada yang tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran, semua dari kita. Bahwasanya kita akan menjalani sirat, jembatan yang jembatan itu di dalam neraka. Semua dari kita harus diuji entah selamat atau tidak. Jadi menjalani sirat itu kewajiban setiap manusia, selamatnya itu belum pasti. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kita kecuali akan mendatangi jembatan tersebut. Itu sebuah ketetapan dari Allah, dan thumma nunajjil ladzina taqaw. Baru kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semuanya pasti menjalani sirat, tapi selamat belum pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya berpesan. Kapan kita mulai tertipu dengan dunia? Malas sholat. Apalagi kadang-kadang dibisiki oleh iblis, oh kamu kan lagi tugas, tinggalin aja tuh sholat zuhur, sholat asar. Masa sholat di samping jalan? Siapa yang larang? Ya, tertipu dunia, malas sholat. Tertipu dunia, malas ke masjid. Tertipu dunia, tidak puasa. Tertipu dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dagangan. Tertipu dunia, menghalalkan sara demi sebuah gaji dan sebuah pangkat. Itu contoh-contoh tertipu dunia. Kapan kita seperti ini? Ingat Pak, kita harus jalan di atas sirat. Ingat akhirat. Kalau dalam beberapa lagu, ingat mati. Semua dari kita. Dan Pak, para ulama mempunyai kaedah. Man mata qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Kiamat jangan nunggu dajjal. Jangan nunggu matahari terbit dari timur. Dari barat. Jangan nunggu matahari. Jangan nunggu Ya'juj Ma'juj. Imam Mahdi turun. Enggak. Kiamat itu dimulai kapan kita mati. Kenapa? Karena setelah kita mati, tidak ada lagi cara untuk beramal satupun. Padahal kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Sanggupkah Allah sekarang? Sekarang, sanggupkah Allah mewafatkan kita seluruh yang ada dalam masjid ini? Sanggup, Pak? Sanggup. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk setelah kematian? Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kapan saya pesan tadi, kapan kita tertipu dunia? Kapan seseorang tidak amanah dalam pekerjaannya? Bapak ini kan sebenarnya ya, Bapak ini sudah menjual waktunya untuk kepentingan Bapak. Jadi waktu kerja wajib jam berapa, Pak? 7 sampai jam 3 sore. Itulah waktu bapak-bapak jual demi dapat gaji. Berarti selama jam 7 sampai jam 3 itu tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain kecuali pekerjaan kantor. Sampai sholat duha enggak boleh. Kenapa? Islam menganut namanya skala prioritas. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Karena kita sudah menjual waktu demi dapat gaji, maka berarti bekerja di waktu kerja itu wajib bagi kita. Mengerjakan sholat duha sunat. Kecuali dengan izin kepala bagian ataupun kepala kantor. Ibu-ibu sering, saya Pak, saya ini anak seorang ibu, pegawai sipil di Poltabes Kalimantan Selatan. Jadi paham betul, ibu-ibu, kalau seandainya di waktu kerja, maka harus izin kalau seandainya ingin jemput anak, ingin ke pasar. Ya? Kecuali di waktu istirahat. Nah, ini semua, kapan kita mulai tergoda dengan misalkan sogokan, dengan misalkan ini, maka ingat akhirat. Semuanya akan jalan di atas sirat. Ustaz, sirat itu gimana sih? Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW ketika ditanya, as-sirat dhahdun mazillah. Sirat itu adalah licin dan becek. Sudah licin dia menggelincirkan karena becek. Itu satu dan dua, licin, becek. Yang ketiga, ahaddu minas sayf adaqqu minasy'ar. Ketiga dan keempat, lebih tajam daripada pedang. lebih tipis daripada rambut. Yang kelima, wa fi hafataihi kalalib, sirat, jembatan, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait seperti ini. Diperintahkan untuk mengait, orang-orang yang diperintahkan untuk dikait, sedangkan di bawahnya neraka. Sirat. Yang keenam, sifat sirat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah, "Ainan nas hina tubaddal al-ardu ghairal ard?" Wahai manusia, wahai Rasulullah, di mana manusia tatkala bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit, maksudnya kiamat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum fi dhulmati dunal jisr." Ini dia. Mereka dalam kegelapan untuk naik di atas sirat. Jadi sirat itu gelap, yang mana semua dari kita wajib untuk melakukannya. Padahal sirat tadi ada 6 sifat. Siapa yang bisa mengulang, saya kasih duit 100 ribu. 6 sifat sirat. Angkat tangan, Pak. Silakan. 1. Licin. Becek. Lebih tajam dari rambut. Adapun riwayat yang mengatakan sirat itu seperti rambut dibelah 7, saya belum dapat riwayatnya. Yang keempat, kemudian yang keempat tadi lebih tipis dari rambut, kemudian gelap, kemudian yang keenam, habis duit saya di Madiun. Sini, Pak, silakan, Pak. Masya Allah ya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin rubah image. Kalau Ustadz itu datang kajian hanya ingin amplop, enggak, kita bagi-bagi duit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik. Lihat, begitu dahsyatnya suasana sirat, ditambah gelap. Apalagi kalau lelaki poligami tidak adil. Jalannya di hari kiamat gimana? Miring sebelah, Pak. Jalan di atas sirat gelap. Makanya kita butuh cahaya. Ini yang menuntut saya, Pak, ingin menyampaikan para pencari cahaya untuk itu, Pak. Maka sekali lagi, sebelum saya sebutkan amalan apa yang menyebabkan kita harus mendapatkan cahaya, atau agar bisa mendapatkan cahaya, saya ingin mengenalkan kepada Bapak sekali lagi dan kepada diri saya pribadi. Kapan kita tertipu dunia, ingat mati, Pak. Ingat akhirat. Berat. Kita kadang-kadang mencari ketenangan ke puncak gunung. Mencari ketenangan ke ujung laut. Mencari ketenangan kemana? Itu ketenangan nisbi. Ketenangan yang penuh dengan relativisme. Tidak tenang hakiki. Makanya para ulama mengatakan, ketika ditanya, matarrahah, Imam Ahmad ditanya, matarrahah, wahai Imam, kapan ada ketenangan? Beliau mengatakan, hina tad'u qadamaka fil jannah. Tenang hakiki adalah tatkala salah satu telapak kaki kita, satu saja dulu, Pak, telapak kaki kita masuk ke dalam surga, baru itu benar-benar tenang. Enggak ada ketenangan hakiki di dunia. Semuanya penuh dengan mara bahaya. Saya berhadapan dengan para tenaga kerja di Indonesia. Ustaz, kerja di Arab Saudi sulit. Ya, kemudian saya tanya, memang di Indonesia gak sulit? Gak tenang? Tenang? Tidak ada bahaya? Tidak ada? Gak ada. Ustaz, ada lagi kebalikan dari itu. Ustaz, didik anak di Arab Saudi enak karena kurang maksiatnya. Memang di dunia gak bisa didik anak? Ya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering mengatakan, bukannya di Arab Saudi tidak ada maksiat, akan tetapi di Indonesia lebih besar tantangannya. Semuanya banyak maksiat. Maka tidak ada ketenangan hakiki kecuali ketika masuk surga. Ini satu, Pak. Yang kedua, pesan saya sebelum kita mengucapkan cahaya, waktu saya tinggal 10 menit. Sebelum kita mengucapkan cahaya, pesan saya bahwasanya kapan kita mulai tergoda dunia, menghalalkan apa yang diharamkan, kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban, melanggar maksiat-maksiat Allah, maka pada saat itu ingat mati. Seorang pernah berkata kepada saya, Ustaz, gini Ustaz, boleh enggak saya ini sudah bosan dengan istri, Ustaz. Dan memang kadang-kadang ada sebagian dalam dalam rumah tangga itu sifat kebosanan mulai timbul. Bahkan saya pernah ditanya oleh seorang istri, Ustaz boleh gak berdoa saya begini? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Ini ibu-ibu yang bertanya. Boleh gak saya berdoa seperti ini Ustaz? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Kalau saya, tapi ya Allah, kalau saya masuk ke dalam surga, kemudian suami saya juga masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Mungkin dia sudah bosan banget dengan suaminya. Ya, dia lagi. Ya. Maka Bapak Ibu, orang bertanya, "Ustaz, boleh enggak saya berzina sekali aja? Habis itu saya taubat." Kan syarat untuk bertobat kan beristighfar, menyesal habis-habisan, kemudian melepaskan taubat, melepaskan dosa, kemudian setelah itu saya bertekad untuk tidak mengulangi lagi dan saya sanggup insya Allah melakukan itu. Sekali aja di zina. Bosan itu-itu aja setorangnya. Ingin nyari yang lain. Boleh, Pak? Kenapa? Tadi ingat mati. Jangan-jangan pas lagi mati. Itu sebab kenapa kita dia boleh maksiat. Nyoba-nyoba maksiat. Siapa yang bisa jamin umur kita panjang? Yang kedua, kenapa kita tidak boleh maksiat? Siapa yang bisa jamin kalau kita umur panjang? Siapa yang bisa jamin kita diberikan petunjuk untuk bertobat? Jangan-jangan nambah. Yang ketiga, kalau umur kita panjang, dapat petunjuk taubat. Siapa yang bisa jamin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan seperti Fir'aun. Fir'aun itu muslim, mukmin. Tapi Islam dan imannya enggak diterima. Kenapa? Karena terlambat. Maka pesan dalam kajian ini. Kapan kita mulai maksiat? Maksiat itu artinya meninggalkan kewajiban, mengerjakan maksiat, dosa. Kapan kita mulai maksiat? Maka ingat mati. Ingat jalan di atas sirat yang penuh dengan kegelapan. Dan ingat, lihat hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Kemudian semua orang diberikan cahaya. Ada yang diberikan cahaya sebesar gunung, ada yang lebih besar darinya. Ada yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma, ada yang lebih kecil darinya. Ada yang diberikan cahaya sampai orang yang paling pendek dan paling sedikit cahayanya apa, Pak? Sejempol kaki. Ingat, Pak, klasifikasi cahaya ini sesuai dengan apa, Pak? Sesuai dengan apa? Bentuk rupa, cantik, ganteng? Enggak. Darah biru, darah merah, darah kuning? Enggak. Keturunan? Enggak. Harta? Enggak. Sesuai dengan amal, Pak. Mulai saat sekarang, ketika kita berkenalan dengan seseorang, maka jangan dilihat, oh rumahmu megah ya, mobilmu mewah, rupamu kok ganteng, cantik. Enggak. Bukan ukuran itu. Tetapi, amalmu seberapa? Sholatmu bagaimana? Puasanya gimana? Sedekahnya berapa? Itu yang menjadi ukuran sekarang pada diri kita. Itu yang disebut dengan akhirat oriented. Dan orang yang akhiratnya oriented ini, Pak, beda dengan orang yang cuma dunia. Sekarang waktu saya habis, sebenarnya masalah akhirat oriented ini juga menarik. Waktu saya habis, saya ingin menyebutkan amalan-amalan yang mendatangkan cahaya. Itu tadi, Pak, saya ingin cerita lagi. Itu cahaya yang sekecil jempol tadi, itu mending kalau nyala terus. Kadang nyala, kata Rasulullah, fa idza adha'a qaddama fa idza afa'a qama. Kalau seandainya lagi nyala, dia jalan setapak kaki. Kalau lagi mati, dia diem. Padahal di bawahnya neraka, padahal ada besi-besi bengkok bengai, padahal licin, padahal becek menggelincirkan. Sesuai dengan amal, bukan sesuai dengan pangkat, jabatan, harta. Sesuai dengan amal. Nah, amalan pertama yang mendatangkan cahaya, pergi berjamaah sholat masjid. Berjamaah sholat subuh ke masjid. Hadis riwayat Tirmidzi, basyiril masyain fidzulam bin nuritam yaumal qiyam. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan ke masjid-masjid Allah, yaitu di waktu subuh akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang kedua, Pak, yang mendatangkan cahaya membaca hadis riwayat Tirmidzi, juga membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Kahfi hari Jumat. Barang siapa, hadisnya berbunyi, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, Allah Allah ma bainal Jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya sepanjang satu pekan. Jadi kalau Bapak jalan dari Madiun selama satu pekan, sampai mana itu, Pak? Panjang jalan, satu pekan. Maka sepanjang itu cahaya yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, mudah-mudahan ini bermanfaat. Inti kajian kita yaitu mencari cahaya di hari kiamat. Dan kesuksesan yang hakiki ada pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau waktunya sekitar 1,5 jam sudah saya gunakan. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas yang ada. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbi.